إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء Malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha. Kita sudah masuk ke latihan yang ke-14 insyaallah. Malam ini kita lanjutkan latihan yang ke-15 at-tadribul ashir at-tadribul khamis asyara. Latihan yang ke-15 Safha al-Khamisa wal-Khamsun halaman 55 min al-Mujallad as-Salis yaitu jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah. Baik, kena waktu sudah lewat beberapa menit. Ya, langsung saja. Baik, fadhli akh, ini latihan-latihan selanjutnya masih berkisar tentang apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Latihan ini adalah untuk menguji kemampuan kita sejauh mana penguasaan tentang isim fa'il dan isim maf'ul yang telah diuraikan oleh pengarang kitab ini, terutama adalah isim fa'il atau isim dan isim maf'ul dari fi'il-fi'il yang mu'tal. Dari fi'il yang mu'tal. Kalau dia fi'il sahih, ya ini mafi muskilah ini. Tidak ada problem, tidak ada masalah, karena itu mudah sekali. Ya. Nah, yang perlu menjadi apa? Perhatian lebih adalah isim fa'il dan isim maf'ul dari kata kerja yang memiliki huruf mu'lak, huruf illat, ya. Baik itu yang di ain fi'il maupun di lam fi'il. Baik, fadli akhil karim, iqra التدريب الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الخامس عشر. استخرج من الدرس أسماء الفاعلين والمفعولين. نعم. واذكر أصل كل. انظر جيدا. واذكر أصل كل واحد منها. والفعل الذي اشتق. واذكر. والفعل الذي لماذا والفعل أين المعطوف هذا الواو هذا معطوف إلى أين أصل أستاذ أصل bukan معطوف kepada كل نعم kalau كل berarti apa أصل الفعل أصل الفعل jadinya نعم jadi معطوف على أصل kalau itu bagaimana harakatnya والفعل نعم واذكر أصل كل واحد منها والفعل الذي اشتق منه نعم ونوع هذا الفعل ونوع هذا الفعل نوع أو النوع أو نوع انتبه هذا هذا وعطف ما عطف على إيه الأصل أصل أحسنت ونوع هذا الفعل نعم على نحو التالي على النحو التالي Jaid, terjem. Keluarkanlah dari pelajaran, dari dars. Pelajar mana ini maksudnya? Sabiq, Ustaz. Nah, ad-dars as-sabiq, yaitu ad-dars al-khamis. Nah. Pelajaran yang kelima. Apa yang diminta dikeluarkan ini? Isim-isim fi'il dan maf'ul. Isim fi'il atau isim fa'il? Isim fa'il, Ustaz. Nah. Isim fa'il dan maf'ul. Isim maf'ul. Dan sebutkan aslinya dari setiap salah satu diantaranya salah satu masing-masing ya, darinya masing-masing dari isim fa'il dan isim maf'ul ya, asalnya apa kan gitu ya itu kalau dia punya asal paham tak nah yang kalau dia punya asal berarti apa berarti isim fa'il ini yang berasal dari fi'il yang illat yang mu'tal tentu akan ada perubahan ya, ada huruf-huruf yang dibuang Nah, sebutkan asalnya apa. Nah, kalau dia fi'il sahih tentu tidak ada asalnya. Cukup menyebut apa? Menyebutkan fi'ilnya. Baik. Istamir. Dan fi'il yang dibentuk darinya. Naam. Dan fi'il yang dibentuk, apa yang dibentuk? Fa'ilnya. Isim fa'il. Isim fa'il dan isim fa'il yang dibentuk dari fi'il tersebut. Jadi sebutkan fi'il yang mana isim fa'il dibentuk darinya. Perhatikan. Di sini perlu diketahui ushtuqqa daripada timbangan ifta'ala itu naif fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada kembali kepada mana? Al-fi'al. Kembali kepada al-fi'al ustaz. Kembali pada asal kulli wahid. Kembali ke sana. Sedang fi'il itu minhu. Minhu. Minhu dhamir itu kembali kepada fi'al. Fi'il. Jadi ustuqqa ada huwa itu kembali kepada asal kulli. Asal itu maksud apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Yang mana dibentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari mana? Minal fi'il, dari fi'il. Nah, keluarkan fi'il. Sebutkan fi'il yang mana isim fa'il atau isim maf'ul yang dibentuk darinya. Dari fi'il tersebut. Nah, itu yang harus dipahami. Cuma dan jenis dari fi'il dan jenis fi'il ini atas contoh ala nahwi tali berdasarkan contoh berikut ini. Berarti kita harus sebutkan sesuai dengan petunjuk berikut ini. Baik. Apa itu? Lihat situ isim fa'il atau isim fa'u. Naam, isim maf'ul. Au fi'ul ladzi istuqqa minhu naw'ul fi'il. Naw'ul fi'il. طيب اذا نعود الى النص نص السابق الدرس الخامس طيب اقرا من الاول او انت تريد من الاخير ني طبعا من الاول يا اخي الكريم الدرس الخامس في مكتب مدير معهد اللغه العربيه نعم يسمع طرق على الباب نعم المدير ادخل يدخل شاب ويسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطالب جديد أنت نعم لا أنا زائر أهلا وسهلا اجلس من أين أنت أنا من باكستان أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور نعم جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير قيل لي إنه أحسن معهد لتعلم اللغة لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها نعم فأحب أن أطلع على أن أطلع على مناهجه وكتبه. طيب يكفي. طيب استخرج اسم فاعل واسم مفعول. طالب. الطالب جديد أنت. طالب فاعل. اسم فاعل. dari kata طلب. طلب. Iya dari kata طلب. Mana طلب? Mencari, meminta. Mencari. Juga talabah meminta. Meminta. Jadi talibun orang yang mencari. Ini sudah menjadi satu apa nama profesi. Yaitu apa terjemahan? Siswa. Siswa. Iya. Terus? Zairun. Zair. Taib. Hada? Isim fa'il. Isim fa'il. Taib asluhu? Zara. Asal isim fa'ilnya. Apa asalnya? Zayiru. Ahsanta. Zayirun. Zayirun. Zayirun. Jayid. Thumma wa fi'luhu zara yazuru. Zara yazuru. Zara yazuru. Zara yazuru wa ziyaratan. Naam. Baik. Tafadhal Ustaz Ihsan. Matil fursal muslimin. Baik, jazakallahu khair dan jazakallahu khair akhwan kalian. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan di 0218236543 di halaman. Kita kembali ke awal di dialog das yang kelima di halaman 49 dari nas-nas yang terdapat dalam dialog ini. Silakan Anda bisa mengeluarkan isim fa'il dan maf'ul sebagaimana perintah di latihan ke-15 halaman 55. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu Fatimah. Naam. Baik, ahlan. Ya, ya. Naam. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Dilanjut tadi apa? Sudah disebutkan, satu adalah zair, ya. Naam, Ustaz. Zair itu isim fa'il. Asluhu ay. Asalnya apa? Zairun. Ya, itu kalau lihat masdarnya, tapi kalau lihat mudhari'nya zara yazuru. Zara yazuru. Qala yaqulu, idzan asluhu zawirun. Naam. Qawilun. Iya. Naam, Ustaz. Baik. Muhadhirun, Ustaz. Baik, kita baru menjelaskan isim fa'il dari fi'il sulasi. Iya, betul. Baru fi'il sulasi. Belum kita masuk kepada fi'il mazid. Iya, muhadir itu sudah fi'il dari fi'il mazid. Oh, nah, ya. Jadi yang dicari yang sulasinya dulu. Iya, iya. Kita tidak keluar dari bahasan yang sudah kita bahas. Najis sulasi berarti dari sin, Ustaz. Di rosatan, Ustaz, ya. Yang mana hal baris keberapa? Dari sin, baris yang al-mudiru yadusu fi mahadina dari sin. Al-mudir, al-mudir. Al-mudir yadusu fi mahadina dari sunna min mu'zami biladil al. Kenapa terlalu jauh? Itu belum kita baca. Yang belum, tadi dibaca ya, oleh ya. Kalau oh kita. Ya, hajjan, Ustaz. Hajjan. Naam, Ustaz. Baik, hajjan. Itu sulasi kan? Naam, Ustaz. Ya, ya. Baik. Itu mudha'af, mudha'af. Ma aslu? Aslu hajijun. Hajijun. Baik, ma fi'luhu? Apa fi'ilnya? Hajja yahujju. Hajja yahujju. Na'uhu? Na'uhu. Na'u al-fi'il? Fi'il mudha'af. Mudha'af, sahih. Naam, mudha'af. Naam. Baik, jayid. Hal yujad isim fa'il akhar? Atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Mimma qara'a akhuna? Hatta wasa ila wa kutubi. Sampai di situ yang sudah dibaca tadi. Itu natiqina. Natiqina. Baik, natiqina. Nah. Ahsan. Ada isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il, Ustaz. Isim fa'il. Naam. Asluhu? Asluhu nataqa yantiqu. Ada fi'luhu? Fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya nataqa. Naam. Nataqa yantiqu. Yantiqu. Naam. Dalam Quran wa ma yantiqu anil hawa. Naam. In huwa illa wahyu yuha. Taib, nataqa yantiqu. Ayu fi'il? No fi'il? Fi'il sahih. Naam, fi'il salim. Fi'ilun? Fi'il sahih. Sahih. Naam, fi'ilun sahih. Naam. Salim, ha? Naam, Ustaz. Taib, ahsan. Taib, ikra'i. Selanjutnya, masih ada lagi? Kalau manaji bukan Ustaz ya, manaji Ustaz, manahiji, manahiji. Ini menjawab atau bertanya? Nah, isim. Isim fa'il. Coba lihat itu, ada berapa huruf di situ kalau dikat. Nah. Sudah lebih majid Ustaz ya. Nah Ustaz. Baik, sudah tidak ada lagi situ. Iya, sekarang ikra'i. Baca selanjutnya. Marhaban bika masmuk. Ismi Mahdi bin Abdul Hadi. Yadrusu fi mahadina darisuna min mu'zamin biladil alim. Biladil alam. Biladil alam. Naam. Yatarawahu 'adaduhum baina 400 wa 50 wa 500. wa muddatu ad-dirasati wa muddatu ad-dirasati wa muddatu ad-dirasati fihi sanatan hadhihi nuskhatu minal nuskhatun hadhihi nuskhatun minal manahij wa hiya hadiyatu lak wa hadhihi ba'du kutubina. Baik, yakfi. Naam, sa'ad. Baik. Aina isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'ilnya tadi dari sun, Ustaz. Sebelumnya? La yujad? La yujad, ha? La yujad, Ustaz. Taib. Taib. Aina dari sun? Naam, Ustaz. Dari sun? Naam, Ustaz. Taib. Hada sighatu mufra'u jama? Jama, Ustaz. Ay jama? Naam, jama mudhakar salim. Jama mudhakar salim. Taib. Ma fi'luhu? Fi'ilnya darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Nau'u? Nau'u fi'il sahih, Ustaz. Fi'il sahih. Baik. Fi isim fa'il akhar atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Yujad? Khamsim darasatan manahij, Ustaz. Manahij? Enggak, afan, salah sengit. Baik, la yujad, Ustaz. La yujad. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, baik, kita angkat kembali. Halo. Kami sampaikan juga bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat seperti biasa di 081317776543 dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Mu Fatimah, silakan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung. Di halaman 48 kita kembali ke pelajaran awal, di pelajaran kelima, dan dari nas-nas yang terdapat di dialog ini Anda bisa mengeluarkan isim fa'il dan maf'ul dari pertanyaan di latihan ke-15. Silakan. Halo. Iya, baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu, di mana? Kifhalak. Kifhalak ya, Um. Maaf. Baik, masmuk. Saya mau tanya ya. Saya terkait saya dengan pembahasan bahasa Arab, Umu ya. Mohon maaf, pertanyaan terkait dengan pembahasan bahasa Arab. Baik, sampai kita terputus. Kami sampaikan kembali, silakan di 0218236543 dan kami harap pertanyaan yang Anda ajukan juga sesuai dengan materi dan pembahasan kita, yaitu tentang ilmu bahasa Arab, dan insyaallah dalam pembahasan ini kita akan coba untuk menjawab atau disampaikan oleh Ustaz pada kajian kita. Baik, di 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Baik, mungkin di silakan kembali saja untuk ya, Nah, ini apa? Perlu diketahui bahwa isim fa'il wazan timbangannya apa? Timbangannya nafa'ilun. Nah, ini harus diketahui. Nah, ini saja acuannya. Fa'ilun. Ini isim fa'il. Isim maf'ulnya? Isim maf'ul? Maf'ulun. Nah, ini isim maf'ul, ini isim fa'il. Yani, yaitu apa? Ba'da harf awal, alif. Setelah huruf pertama, alif. Panjang. Kemudian wa qabla akhir kasrah. Jadi ba'da harf al-awwal alif thumma wa qabla harf al-akhir kasrah. Jadi huruf yang kedua, huruf setelah huruf pertama ada alif, kemudian sebelum huruf akhir adalah kasrah. Ini dikatakan isim fa'il, ini bentuknya atau boleh katakan wazan atau acuannya. Nah, kita tinggal apa? Memperhatikan. Nah, memperhatikan pas tidak timbangan seperti ini. Kalau enggak pas berarti dia bukan isim fa'il. Nah, kalau isim maf'ul, nah ini timbangannya maf'ulun. Jadi maf'ulun diawali oleh mim. Kalau tidak ada mim di awal, berarti dia bukan isim maf'ul. Maf'ulun sebelumnya ada waw sukun. Nah, sebelum waw ada dhammah. Huruf yang kedua sakin, sukun. Huruf yang ketiga yaitu apa? Ini kata ain fi'il, dhammah. Sebelum akhir waw. Jadi maf'ulun maktubun katibun. Kita kasih contoh. Ka kaf. Nah, ini huruf pertama, ini alif. Ka huruf kedua. Katibun. Maktubun. Nah, ini maktubun. Nah, itu saja kuncinya. Iya. Insyaallah bagi siapapun yang apa yang belajar, hatta dia bagi pemula, nah ini bisa dia apa memperhatikan juga akan bisa menentukan bahwa kata ini adalah bentuk isim fa'il atau bukan. Perlu ingat ini hanya timbangan berlaku berasal dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Katib itu asalnya apa? Apa asalnya? Kataba. Kan tiga huruf ini. Kaf, ta, ba. Wahid, isnan, salasa. Nah, kataba. Tiga huruf. Kalau selain tiga huruf, lain lagi timbangannya. Ya. Fadhal Sa'isan. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa TV Roja, beberapa penjelasan singkat terkait dengan wazan atau timbangan fa'il dengan maf'ul. Dan Anda bisa mencocokkan kata-kata yang sesuai dengan timbangan tersebut. Baik, kita angkat kembali di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Pak Andri dari Hulu Jawi, Ustaz. Masya Allah, masalah. Ya, ma'akal kitab? Enggak ada kitab, Ustaz. Saya mau tanya ini. Kebetulan lagi belajar bahasa Arab juga, Ustaz. Oh iya, iya. Lagi belajar tasrif. Jadi saya mau tanya maknanya, Ustaz. Kan ada dari fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul. Nah, seperti contohnya nasara, yang suruh, nasran. Iya. Eh, mau tanya maknanya itu, Ustaz. Iya. Oh gitu. Kayak nasara itu kan lagi telah memukul, ya. Menolong. Telah menolong apa? Iya. Terus yang suruh sedang menolong. Iya. Kalau nasran itu maksudnya apa, Ustaz? Pertolongan. Sama selanjutnya itu Ustaz, fa'ilnya nasirun yang menolong. Maf'ul itu Ustaz? Yang ditolong. Sama amar tolonglah itu Ustaz. Tolonglah, iya. Itu apa Ustaz, kalau makan sama zaman itu kayak mansarun. Iya, mansarun. Iya, itu sama timbangannya. Baik isim makan itu isim zaman, sama timbangannya. Makna Ustaz? Iya, kalau itu menunjukkan tempat. Kalau isim makan menunjukkan tempat. Kalau isim apa? Kalau isim zaman menunjukkan waktu. Oh iya. Iya. Jadi kalau satu lagi Ustaz, iya. Majhul itu Ustaz. Iya, iya. Majhul itu kayak nusiru. Nusira, iya. Jadi maknanya Ustaz? Ditolong. Itu kan surah kita jelaskan itu dengan bahasa kita apa lebih kurangnya ada kalimat pasif. Oh, ya, kalimat pasif. Kalau dia kalimat maklum, itu fiil maklum, ada kalimat aktif. Umpamanya nasara menolong, itu kan kalimat aktif. Kalau nusira ditolong, itu kalimat pasif. Lebih kurang itu pendekatan dalam bahasa Indonesia. Allah alam. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair Bapak atas pertanyaannya. Dan ini merupakan awal dasar dari tasrif, ya, dari ilmu tasrif. Memang tasrif itu sangat penting sekali. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Ahlan. Kaifa halukum, Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bikhairin, Ustaz. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Baik, saya tanya, apakah masih ada lagi isim fa'il ke isim maf'ul yang telah dibacakan oleh Ummu Fatimah tadi? Apa, Ustaz? Ana tadi baru separuh mendengarin. Oh, baru separuh. Yeah. Kalau gitu antum baca sendiri. Naam. Min aina, Ustaz? Min aina? Baik, kalimat mudir marhaban bika masmuk marhaban al mudir marhaban bika masmuk masmuka ismi mahdi ibnu abdul hadi naam al mudir yadrusu fi ma'adina darisuna fi ma'hadina yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'dami biladil alami yatarawahu adaduhum baina arba'i mi'atin wa khamsina wa khamsi mi'atin wa muddatud dirasati fihi sanatan hadhi nushatun minal manahij wa hiya hadiyatul lak wa hadhi ba'du kutubina. Iya. Baik, coba mana isim fa'il atau isim maf'ul yang ada di situ? Isim fa'il. Kalau isim fa'il dari sun. Ya, iya. Tadi itu sudah dijelaskan, ya. Sudah dijawab, tapi enggak apa-apa. Antum jawab lagi. Ajib marasani. Dari sun. Baik, perhatikan. Jadi perhatikan itu waw dan nun itu bukan huruf asli, itu tambahan. Jadi asli ada dal, alif, ra, sin. Berarti sama fa'ilun, katibun, darisun. Iya. Itu sudah bentuk jama'. Ayo jama'? Jama' mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Baik, apa arti darisun? Darisun yang belajar. Yang belajar. Iya, sahih. Jadi orang yang belajar, darisun. Baik, fi'luhu? Fi'luhu darasa. Darasa, yadruh. Nau'uhu? Nau'uhu fi'l sahih. Fi'l sahih. Wahuwa fi'l salim. Baik, hal yujad isim fa'il atau isim maf'ul akhar? Isim fa'il. Lajar, ha? Intaha. Laijan, ha? Masya Allah. Baik. Ini belum jeli matanya ni. Hah? Ya Abdul Wahid? Nah, Ustaz. Belum jeli? Baik. Saya tunjuk tu. Abdul Hadi. Oh, Abdul Hadi. Nama? Al-Hadi, kan? Nama. Oh, iya. Isim fa'il itu bukan itu? Nama, Ustaz. Iya. Alaysa hadza ismul alam, Ustaz. Nah. Abdul Hadi. Al-Hadi itu kan dalam bentuk isim fa'il, sah? Sahih. Iya. Maksudnya nama orang itu maksud saya. Hah? Iya, kata Al-Hadi. Abdi Al-Hadi, ini kan nama Allah. Iya, yang ditunjuk. Ismi asma'illahi azza wa jalla. Abdi Al-Hadi. Isim fa'il, yang menunjuki. Yang memberikan hidayah, kan? Nah, memberikan petunjuk. Itu bentuknya apa? Makanya yang memberikan petunjuk, karena bentuk isim fa'il. Baik, Al-Hadi. Baik, hadza ma asluhu? Masluhu? Asluhu hadi huda. La asalnya. Oh, isim fa'il ini. Asalnya maksudnya isim fi'il madinya. Bukan, isim fa'ilnya. Asalnya apa? Oh. Hadiyun. Hadiyun. Naam, hadiyun. Kalau alif lam al-hadiyu. Baik, ma fi'luhu? Ma fi'luhu hadiyun. Fi'lu nakis ya? Ma fi'luhu yang ditanya fi'ilnya apa? Belum saya tanya nu'nya. Ajib hasba su'al. Naam, teman. Ma fi'luhu, fi'ilnya apa? Fi'il min hadi. Hadad. Hah? Fi'lu, maksudnya fi'il madinya. Naam, naam. Hadha huwa al-matlub madha fi fi su'al ini. Naam. Huda, lajeng huda itu juga ini. Ha. Asal hada. Hada, ya. Iya kan? Naam. Jangan tuh bilang naam-naam saja. Yahdi, alal yakin? Yakin. Nah, hada yahdi. Taib, anta tu syahid tilfang am la? La, Ustaz. La, taib, saya tutup ini tulis dulu, mungkin ada yang melihat ini. Jadi, hada. Yahdi, la. Hada, ya? Yahdi. Halo? Halo. Nam, mudhari? Yahdi. Yahdi. Nam, hada yahdi. Hada yahdi. Isim fa'ilnya hadin al-hadi. Taib hada yahdi, memberikan petunjuk. Taib hada yahdi. Taib ma nau hadzal fi'il? Nau. Nau hadzal fi'il? Bentuk fi'il ini bentuk fi'il apa bentuknya ni? Maksudnya fi'il madhi, Ustaz. Oh, saya enggak nanya te fi'il madhi dari sisi zamannya, tapi adalah bentuk atau macam fi'ilnya macam apa? Kan ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal dan selanjutnya. Mu'tal sih. Iya, fi'il mu'tal bermacam-macam. Iya, mu'tal. Iya, namanya apa? Mu'tal lam. Ini mu'tal lam, sahih mu'tal lam. Mu'tal lam yakni harful akhir, harfi illah. Harfi illah. Namanya apa? Istilahnya? Dalam ilmu sharaf, apa tadi? Naqis. Naqis itu dia, naqis. Iya, sahih, naqis. Baik, soal selanjutnya. Nah. Ini al-hadi, kembali kepada kata al-hadi. Ai isim, isim apa namanya ni? Isim fa'il. Ya jelas isim fa'il maksudnya itu adalah hadi. Isim naqis. Isim naqis. Bukan naqis, isim manqus. Manqus ya. Iya, isim manqus. Iya, isim manqus adalah isim yang diakhir oleh ya. Ya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya bertubi-tubi nih. Dari Abdul Wahid. Tahib, limadha ya huna thabita? Al-Hadi. Al-Hadi. Limadha la tuhdhaf? Li'anna majrur saya. Karena dia majrur, nanti kalau marfu dibuang. Mansub dibuang gitu. Ini berkali-kali diulang-ulang ini. Iya, ampun. Iya. Ya. Nasi itu mulu, Ustaz. Nasi. Makanya antum jangan terlalu banyak makan nasi ya. Oh iya. Nasi itu berasal dari kata nasi yansa. Taib ahsan barakallahu fik ya akhul karim. Ya, nanti kita dengarkan dari para pendengar lainnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Akh Abdul Wahid atas interaksinya dan jawabannya saja, Mumtaz. Alhamdulillah ada sebagian memang yang belum terjawab. Kita berikan ya, perlu diulang-ulang enak. Supaya ilmu ini sabit apa ilmu nahu. Nah. Sering lupa. Baik, fadhil Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Akh Abdul Wahid. Silakan di 0218236543. Ya, kami sampaikan kembali. Halo. Baik, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Emul di Bandung. Siapa, Pak? Di Bandung. Mulyo di Bandung. Pak Mulyo di Bandung. Ahlan wa sahlan. Halo. Halo, bukhair. Kepala luka, bukhair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ya, fa mul mulyadi ha? Halo. Ya. Anak tidak punya bukunya, Ustaz. Baik, anta tushahid tilfaz am la? Tushahid tilfaz? Ditanyain. Enggak, lihat TV enggak? Halo? Tampaknya terputus. Oh iya iya. Pak Mul, tampaknya terputus, mohon maaf. Mungkin bisa menghubungi kembali Pak ya di 0218236543. Baik, silahkan. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV di 0218236543. Dan assalamualaikum. Iya, kita angkat telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Hanif Ustaz. Baik. Abu Hanif. Baik. Tadi Abdul Wahid belum terjawab itu Al-Hadi tadi. Halo. Naam Ustaz. Naam. Soal limadha ya fi al-hadi thabita wa la tuhdhaf. Bi'al Ustaz. Naam. Madha? Bi'al. Naam, dukhul al. Naam. Sahih. Ada al-nya masuk alif lam. Jayid. Baik. Iqra'i, coba baca selanjutnya. Ya durusu. Dari situ Ustaz. Enggak, halaman selanjutnya. Naam. Baik. Aina yumkinuni syira'u hadhil kutubi. Naam. Hadhil kutubu la tuba'. Yumkinuka al-husulu 'alayha majjanan min 'ibadati khidmatil mujtama. Yadkhulu saqin wa yasubbu lahum al-qahwa. Ad'uka liziyarati ma'hadina. هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر. سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ. لا وشكرا. أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ. يا أعيدي. أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ. فضيلة أو فضيلة؟ يا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا. إلى اللقاء. صحبتك السلامة. صحيبتك السلامة في الحل والترحال. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam. Baik, ahsan qira'ah mumtazan. Istakhriji. Naam. Al-ism al-fa'il wal ism al-maf'ul, maf'ul in kana mawjudan. Saqin. Saqin. Naam. Ahsan, saqin. Baik. Ma asluh? Asluhu saqiqun. Ha? Saqiqun. Saqiqun. Afwan, saqiyun. Saqiyun. Naam. Baik, aslu saqiyun. Limadha hudhifatil ya? Tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Naam. Terus? Bukan sebagai mudhaf. Bukan sebagai mudhaf. Terus? Tidak dalam keadaan mansub. Tidak dalam keadaan mansub. Sahih. Dan tidak dalam keadaan mansub. Ahsan. Baik, ma fi'luhu? Fi'il fi'il madi maksudnya Ustaz? Tabah, naam. Fi'il madi. Saqa yasqi. Saqa yasqi. Naam. Saqa yasqi. Naam. Fahuwa saqin. Ma nu' hadha fi'il? An-naqis. Fi'il naqis. Naam. Jayid. Baik, thumma fi'il akhar, fi'il isim akhar. Yujad am la? Madu'un. Madu'un. Baik, madu'un. Baik, ay isim? Isim maf'ul Ustaz. Ismul maf'ul. Ma asluh? Madu'un. Jayid, madu'un. Ahsant, madu'un. Baik, ma fi'luh? Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ma na'uh? Da'a yad'u. Naqis juga Ustaz ya. Naqis. Naam. Naqis wawi. Naam. Sahih, naqis wawi. Baik. Fi ism akhar? Yujad akhar? La yujad Ustaz. La yujad. Naam. Bitakid. Ala al-yaqin. Miah miah, hakadha qala al-Arab ni. Miah miah, miah fil miah. Ya, fadiyat al-Syekh. Yakin 100%? Naam. Tidak ada lagi? Tidak ada. Betul? Baik. Kita akan tanyakan kepada yang lain. fadl. Baik, ahsan barakallahu fiik. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Hanif. Barakallahu fiik ya Ummu. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ada hal yang belum terjawab sebenarnya, Ustaz? Iya, mungkin atau mungkin masih ada atau tidak ada. Kalau tidak ada kita pindah langsung pelajaran selanjutnya. Ayo. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan di belakang Ummu Hanif. Fadhal. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Ahlan ya Ummu Ais. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Baik, hal yujad isim fa'il wa isim maf'ul bil maqta' al-akhirah? Maqta' al-akhir yang tadi sudah dibaca, apakah masih ada atau tidak? Setelah mad'un ya Ustaz. Iya, setelah mad'un. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Betul. Sudah diperhatikan betul satu persatu? Enggak ada ya? Mazidan. Mazidan. Itu isim apa kalau mazidan? Isim masdar ya. Hah? Isim masdar Ustaz ya. Isim masdar. Sahih, hada isim maf'ul. Isim maf'ul. Naam, hada isim maf'ul. Asluhu zada. La, asal hada asal isim maf'ul hada. Nah, oh, ada maf'ulnya. Ada perubahan di situ. Iya, iya. Mazyudun. Sahih, mazyudun. Naam, sama seperti mabyu, mabi', mabyu'un asluhu mabi'un. Mabyu'un. Jadi mabi'un aslu mabyu'un. Jadi mazidun aslu mazyudun. Hakadha. Taib. Ma fi'lu? Fi'ilnya apa? Ajwaf. Oh, fi'ilnya maaf. Fi'ilnya zada. Zada ya? Yazidu. Yazidu. Taib. Zada yazidu. Na'uhu fi'il? Ajwab. Fi'il ajwab, masya Allah, sahih. Ya, itulah dia. Itulah yang terakhir, satu yang tertinggal. Ini perlu jeli melihat ya. Baik, masya Allah, masya Allah. Ahsan. Nah, ada pertanyaan, Mu'ais. Kalau tidak, coba baca latihan yang ke 16. Kita lanjutkan. At-tamrin. Naam. As-sadisata asyara. At-tamrin, a'idi, at-tamrinu As-sadisata asyara. Kenapa pakai tamar butrah? As-sadisa asyara. Kenapa enggak pakai tamar butrah? Kesini kena, kesana kena. Yang betul pakai tak, Ustaz. Yang betul pakai ta. Nah, yakin ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Salah insyaallah. Kalau bilangan tertibi ya, ya Ukhtul Karima, kalau bilang tertibi, ini kata bilang tertibi dan tingkatan itu harus sama semuanya. Jadi kalau yang man'udnya karena dia bagi sebagai na'at. Kalau man'udnya apa? Mudhakar, maka dia semuanya mudhakar termasuk puluhannya ya. Jadi kalau dia mu'anas, mu'anas maka ad-darsul hadiyah asyara, ad-darsul thaniyah asyara, ad-darsul thalitha asyara, bukan salisata, ad-darsul sadisa asyara. Jadi semuanya harus mudhakar. Itulah bilang tertibi, bilang tingkatan, tidak sama dengan bilang biasa. Kalau bilang biasa, dari mulai angka 3 sampai 10 itu sudah berubah. Harus bertolak belakang antara mudzakkar dan mu'annas. Nah, contoh lain kalau dia mu'annas, masalah ruangan. Ruangan yang ke-13. Kepanakun? Al-ghurfatu al-thalithata asyarata. Nah, al-ghurfatul ula. Al-ghurfatu tsaniyatu. Al-ghurfatu tsalisatu. Nah, itu kan bilangan apa? Untuk bilang satuan. Nah, demikian juga masuk bilangan puluhan, belasan. Al-ghurfatu al-hadiyata asyarata. Al-hujratu al-thaniyata asyarata. Al-hujratu al-thalisata asyarata. Semuanya mu'annas. Nah, inilah bilang tertibi. Berbeda kalau bilangan biasa. Bilang biasa, nah, dia akan apa? Ada perubahan-perubahan dari mulai apa? Bilangan tiga sampai sembilan untuk belasan dan juga untuk puluhan. Ya, satuannya kalau sudah tiga sampai sembilan, maka madudnya harus bertolak belakang dari antara mudzakkar dengan mu'annas. Misalan 13 kitab bagi kaifa naquli akhil karim, 13 kitab, salasata asyara kitaban. Kitab mudzakkar mesti salah satuannya harus mu'annas. Salasata asyaranya, belasannya harus bertolak belakang, bukan asyarata. Nah, mungkin ini perlu agak sedikit diulang sih ya. Iya. Memang kaidah ini terus diulang-ulang. Ya, coba bandingkan dengan apa? Bilangan biasa dengan bilangan tingkatan. Bapaknya apa? Fil haqibah. Allahu Akbar. Nah, fil haqibati, di dalam teras ada 13 pulpen. Pulpen, kalam, sah. Nah, kalau mudzakkar muannas, mudzakkar idzan na'ti madza, ini muannas. Salasata, kemudian belasannya harus mudzakkar. Kemudian apa? Baru apa? Qalaman. Mufrad mansub. Karena sebab sampai 99 tamyiz, ini katakan tamyiz atau ma'dud mufrad mansub. Nah, perhatikan ini dengan ini bertolak apa? Belakang. Demikian ini dengan ini juga beradu. Mu'annas mudzakkar. Mu'annas mudzakkar. Nah, ini bilangan sampai dia nanti apa? Satuan ini 3 sampai 9. Demikian juga umpamanya tis'a. Nah, umpamanya 19 buku tulis. 19 buku tulis. Buku tulis kurrasa, sah? Kurrasa. Kurrasa mudzakkar mu'annas? Mu'annas. Kalau itu apa? Tis'a. Bukan tis'ata. Tis'a. Nah, ini bagaimana? Asyarata. Harus bertolak belakang. Baru kurrasatan. Nah, ini bertolak belakang. Mudzakkar mu'annas. Dan ini juga apa? Bertolak belakang. Mu'annas, mudzakkar. Berbeda bilangan tertibi, bilang apa? Bilangan tingkatan. Nah, contoh ada banyak apa? Ruangan yang ke-13. Nah, apa ruangan? Al-hujrah. Hujrah mudzakkar mu'annas? Mu'annas. Al-hujrah as-salisata. Kena belasan itu adalah mabni. As-salisata asyarata. Perhatikan. Sama ini dengan ini. Bagaimana? Sama. Sama-sama mu'annas. Juga ini sama. Sama-sama mu'annas. Ta marbuta. Perhatikan. Ta marbuta. Ta marbuta. Tamar buta, sama-sama mu'annas. Sampai apa, semuanya demikian. Ya, semuanya demikian. Dari mulai apa? Bilangan satu. Nah, al-hujra al-ula, al-hujra al-thaniya, al-hujra al-thalitha. Seterusnya, nah, al-hujra al-thalithata asyarata, al-hujratu al-thalithatu wal-ishrun. Nah, sampai selanjutnya, harus sama. Nah, kemudian kalau dia mudzakkar, mempunyai al-bab. Bab keberapa pembahasannya? Misalnya, al-babu, bab ke-13. Al-babu al-thalithah asyara. Perhatikan. Ini enggak ada tamarbutah. Semuanya mudzakkar. Mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Ini juga mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Nah, ini katakan bilangan tertibi. Bilangan apa? Tertibi, tingkatan. Bilangan tingkatan, iya kan? Nah, enggak tahu bahasa Inggris siapanya. Enggak ahli. Saya kalau tidak asal ada 4 second, ha? Nah. Entar harus tahu juga bahasa Inggris. Baik, itu dulu. Masih ada tersisanya sedikit-sedikit. Nah, ini bilangan tertibi, jadi harus sama. Kalau dia mudzakkar, mudzakkar. Kalau muannas, muannas. Karena dia menjadi apa? Di sini menjadi apa? Na'at. Ya. Baik. Jazakallah khair atas penjelasannya terkait dengan adat tertibi. Dan ini juga menjadi penjelas bagi Ummu Ais yang tadi mungkin sempat menghubungi. Terputus seperti ini tampaknya. Jazakallah khair ya Ummu Ais. Barakallah fi. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain. Dan masa ke latihan baru saja. Iya, ya, latihan baru. Baik, di latihan yang ke-16. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Yang tadi Mulyadi di Bandung. Pak Mulyadi di Bandung. Baik. Ada bukunya, Pak? Enggak ada. Ini taip. Di radio dengerinnya, Ustaz. Mohon maaf Bapak tidak menyaksikan layar televisi juga. Ada yang mau ditanyakan aja. Oh, iya. Silakan, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa iyyak. Ini di dalam surat At-Talaq ada yang surat apa? Dalam surat? Surat At-Talaq. At-Talaq. Ya, ayat 2. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Naam. Nah, di dalam minnya itu bukankah harap jar gitu, tapi apa? Itu gitu. Gimana? Kurang min haitsu ada huruf jar. Wa yarzuquhu min haitsu iya, la yahtasib. Terus pertanyaannya? Ada min, ada huruf min, seharusnya haitsu, bukan begitu? Iya, iya, iya, pertanyaannya kenapa haitsu, kenapa enggak haitsi? Iya. Iya. Oh iya. Taim. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa iya, wa iya. Ya, mungkin nanti iya. Taim, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nah, akhir nama Ustaz? Jawab langsung nanti kelupaan lagi. Jadi, itu mabni ya akhil karim. Mabni. Jadi haitsu, lafaz haitsu itu mabni. Arti mabni permanen. Iya. Jadi dia tidak berubah. Jadi haitsu dia tidak berubah. Apapun amil yang masuk min haits, enggak ada min haitsi. Dia tetap haitsu. Sama seperti apa? Dhamir. Iya, kata dhamir atau isi mabni lainnya, isi mausul min alladhi. Mau taruh alladhi di awal atau di tengah atau masuk huruf jar tetap aja alladhi dibaca. Ini katakan mabni permanen. Iya. Jadi i'rabnya apa? I'rab mahal. Iya. Jadi haitsu ada itu ada dzaraf. Dzaraf zaman mabni ala dhamma fi mahalli jarrin bi min. Nah. Jazakallah khairah Bapak Mul, barakallahu fiik, dan ini menjadi faedah juga bagi kita terkait dengan ayat surat Talak tersebut. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Halo. Halo. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya atas nama Wahid Hashim. Wahid Hashim, di mana Pak? Di Sulawesi Timur, Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, ya, masya Allah. Masya Allah. Ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi, ya, Ustaz. Ma akal kitab? Laysa ma'i kitab, Ustaz. Wa tushahid tilfaz? Naam. Tushahid tilfaz atau tasma' idha'ah? أنا أشاهد التلفاز. طيب أحسن. طيب ممكن تشاهد شاشة ها؟ طيب اقرأ هذا التدريب. نعم. نعم. عين أسماء. طيب اقرأ اقرأ هذا رقم هذا النمبر تو التدريب. نعم. Bagaimana menyebutnya? Ah itu yang di apa? Ditunjuk itu at-tadrib atau tamrin, boleh pakai at-tamrin atau at-tadrib, maknanya sama latihan. Bagaimana mengucapkan itu pakai bilangan tertibi. Latihan yang ke-16. Coba baca dengan bahasa Arab bagaimana? As-sadisa At-tadribu As-sadisa asyara. Jaid. At-tadribu as-sadisa asyara. Ahsan. At-tadribu as-sadisa asyara. Naam. Jadi semuanya apa? Dalam bentuk mudhakar. Kerana tadribnya mudhakar. Baik. Ikhra. Ba'dahu. Ayin asma al-fa'ilaini. Ha. Aid marasan, aid marasan ya. Ayin. Ayin asma'a. Al-fa'ilaini. Kenapa fa'ilain? Kenapa musanna dibuat? Itu asma' al-fa'ilina. Bukan fa'ilain. Ma'al fa'ilina wal maf'ulina. Iya. Fil jumal al-atiyati. Jayid. واذكر أصل كل واحد منها أحسن والفعل الذي والفعل أو والفعل كمان عطفنا نعم والفعل الذي كمان عطفنا ما عطف على إيه ما عطف على العطف أصله نعم ما عطف على أصل الأسماء نعم استمر والفعل الذي اشتق منه ونوع هذا الفعل ونوع هذا الفعل أحسنت ونوع هذا الفعل نعم طيب ترجم عين أسماء الفاعلين jelaskanlah isim-isim fa'il. Mana ayin? Laysa waddih. Kalau waddih jelaskan. Atau bayin. Ini ayin. Tentukan. Tentukan ahsan. Sahih. Tentukan. Asma' al-fa'ilina. Naam, isim-isim fa'il. Isim-isim fa'il. Dan wal maf'ulina dan isim maf'ul. Jayid. Fil jumal al-atiyah dalam kalimat-kalimat berikut. Pada kalimat-kalimat berikut ini. Iya, pada kalimat berikut. Iya. Stamir. Dan sebutkan asal setiap setiap kata tersebut. Setiap minha alha yaun ila aina kemana kembali ha minha alha itu yaun ila alha yaun al-jumal la khata hada min asma asma naam hakada asma jadi sebutkan atau jelaskan asal jelaskan asal dan fi'il. Halo? Terputus, nah. Qadarullah jazakumullah khair, ah wa wahid. Taib, mohon maaf atas terputusnya sambungan telepon, dan mungkin bisa dihubungi kembali untuk membaca dan melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan di latihan ke-16. Ini jadi harus dipahami betul, ha itu tidaklah kembali kepada jumal. Ya, kalau kembali jumal, nah ini enggak pas maknanya. Ya, kenapa enggak pas? Ini kan diterangkan asal. Nah, asal apa? Asal masing-masing dari isim-isim tersebut. Nah, jadi had yaud ila asma. Jadi jelaskan asal setiap dari isim tersebut yang ada dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, asalnya apa? Instruksinya sama dengan alif, hampir sama dengan instruksi apa yang di atas latihan yang ke-15. Nah, mungkin untuk persalahan. Baik, kita berikan kesempatan, silakan langsung di 0218236543. Latihan yang ke-16. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Abdillah. Matilah. Iya. Ahlan ya ummu. Umran. Fadali. Iya. Naam, iqra'i. At-tadrib as-sadis asyara. Naam, as-sadis asyara. Ain asma'al fa'ilina wa maf'ulina fil jumala atiyata. Fil? Fil jumala atiyati. Naam. Nahlan, pelan-pelan. Iya. Wadzkur asla kulla wahidin. Asla kul? Kulli wahidin minha. Naam. Wal fi'la ladhi istuqa minhu. Wanawan adal fi'li. Wanawan. Wanaw'a, bukan naw'an ya. Kalau naw'an mesti ada alifnya. Wanaw'a. Wanaw'a adal fi'li. Adal fi'li, iya. Paham instruksinya? Tentukan isim-isim fa'il dan maf'ul pada kalimat berikut dan sebutkan asal dari masing-masing dari kata fi'il yang ada kaitannya dengan dari isim-isim tersebut. Minha min asma'il fa'il wal maf'ulin, dari isim tersebut, dan sebutkan asal masing-masing dari isim tersebut dan fi'il yang ada kaitannya daripadanya. Fi'il yang dikeluarkan dari fi'il tersebut. Dari fi'il tersebut. Naam. Dan masing-masing isim. Fi'il yang dikeluarkan dari masing-masing isim. Isim. Dan macamnya fi'il. Dan macam fi'il. Fi'il. Iya. Baik, jadi instruksinya sama dengan latihan yang ke-15. Baik, ikra'i rakam wahid, nomor satu. Awal. Abi Qadin. Abi Qadin, jayid. Mana Abi Qadin? Bapakku seorang hakim. Iya, seorang hakim, seorang qadi. Qadin. Baik. Aina isim fa'il wa maf'ul? Qadin isim fa'il. Qadin isim fa'il. Asluhu? Qadiyun. Jayid. Fi'luhu? Qadu. Qadayak? Qadayak di. Yakdi. Taib, no' fi'il? No' fi'il isim fi'il nakis. Fi'il nakis, sahih. Taib, rakam sani? Asani. Ma ajmala hadal baita mabniyat fil hajari. Naam, ma ajmala hadal baital mabniyat bil hajari. Alangkah indahnya rumah yang dibangun dengan batu. Iya. Alangkah indahnya atau alangkah cantiknya? Cantiknya. Atau alangkah bagusnya? Bagusnya. Mungkin lebih tepat bagus ya. Ya, alangkah rumah itu katakan bagus. Alangkah bagusnya rumah ini yang dibangun dengan batu. Alangkah bagusnya rumah ini yang dibangun dengan batu. Baik. Naam. Hal yujad isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul mabniyu. Al-mabniyu isim maf'ul. Asluhu? Bana ya bani. La aslu hadha isim. Mabni bapak ni bapak Nuyun, bapak Nuyun. Hah? Bapak Nuyun. Bapak Nuyun. Bapak Nuyun, bapak. Bapak Nuyun. Ya apa asal ma beniun ini? Mak tanah ya peni. Tanah ya beni. Ya peni. Tanah ya peni. Ma beniun. Banin wa mabniun. Tapi mabniun asluhu? Mabniun. Mabniun. Iya. Mafu'ulun. Itu ingat timbangannya. Mabniun. Mabniun. Itu asalnya. Tapi wa fi'luhu bana yabni. Bana yabni. Tapi nau' fi'il? Fi'il naqis dengan ya. Fi'il naqis, ya sahih. Masya Allah, sahih. Baik, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Abdillah di Solo. Mumtaz, ya. Baik, masih kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah. Dilanjutkan di latihan yang ke-16 halaman 56. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di kelas 3, Ustaz. Baik, Ummu Ais. Silakan. Naam. Tafadhali. Rokom berapa, Ustaz? Rokom salis. Naam. Rokom salis. Asaimun anta. Naam. Asaimun anta atau asaimun anti? Asaimun anta. Bukan anti? Bukan. Kenapa? Karena saimun, bukan saimatun. Ahsan, sahih. Baik, mah you jadi isim fa'il atau isim fa'ul? Isim fa'il. Isim fa'il aina? Saimun. Saimun, asluhu? Sawimun. Sawimun, iya. Fi'luhu? Tama. Yasumu, nau'uhu? Ajuaf. Ajuaf. Ahsan, ajuwawi. Al-rabi'a? Uhibbul lahmal mashwiya wal bayudal maqliya. Naam. Iji isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Aina? Al-mashwiyah dan al-maqliyah. Nah, al-mashwiyah wal-maqliyah. Tayyib. Wa tayyib. Nanzur ila al-mashwiyah awalan. Ma asluh? Mashwuyun. Mashwuyun. Jayyib. Maqliyun. Maqluyun. Maqluyun. Tayyib. Na'u ila mashwi. Ma fi'luh? Shawa. Shawa. Yashwi. Yashwi. Baik, mana? Naqis. Naqis. Naam. Au? Au. Yusama kadzalika ai? Au shawa. Lafif. Lafif. Makrun. Lafif. Makrun. Makrun. Baik. Al-maqli. Al-maqliyah. Asluhu? Asluhu maqluyun. Maqluyun. Fi'lu? Ma fi'lu? Qala yaqli. Naam, qala yaqli. Taib, ma nau' hadha fi'il? Naqis. Naqis, kadhalika. Taib, terjemiha? Aku menyukai daging panggang dan telur goreng. Iya. Sahih, sahih. Masya Allah. Barakallah fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Oh iya. Kalau kata ismun domirun itu bisa dibaca ismun domirun, ismun domiri gitu Ustaz ya? Dengan atman ut atau idofah gitu? Iya. Iya. Ismun domirin itu ya is ya apa ismu ismun domirin. Idofah ya? Iya, jadi bisa idofah. Ismu bamir. Ya kalau bamir itu diartikan maksudnya tersembunyi, apa? Bisa jadi kenaat. Jadi ismu bamirun. Kalau dimaksud apa? Maknanya tersembunyi. Ya, tapi lebih tepatnya apa? Ismu dhamiri. Oh, gitu. Jadi dhamir itu lebih apa? Lebih luas lagi. Arti dhamir apa? Kata ganti. Jadi bukan sebagai na'at, tapi apa? Sebagai mudhaf ilaih. Ini ismu dhamir. Halo? Iya, iya, Ustaz. Iya. Satu lagi, Ustaz, ya. Iya, ah. Jamak dari hamzatu atau oh, iya, kemarin ya. Terlupakan dia. Ada juga. Nah, alhamdulillah saya sudah buka di kamus Arab tentang apa? Ghadban ya. Nah, ghadban. Nah, itu jamaknya Pak ghidab. Sama dengan ghadban wa ghadba untuk muannas, ghadban wa ghadba. Nah, jamaknya Pak ghidabun. Jadi atsyan wa atsya jamaknya itasyun. Jadi jamaknya sama untuk mudzakkar dan muannas. Nah, tidak beda. Nah, kemudian hamzah jamaknya apa? Hamzah hamazat. Hamzah hamazat. Halo? Iya, masuk muannas salim Ustaz dia. Oh iya, masuk jamak muannas salim. Iya, tapi mimnya fathah. Bukan kasrah, bukan hamzat. Jadi hamzatun hamazatun. Ya, bukan hamzatun. Jadi hamazatun. Oh, kalau talhah juga talahatun gitu. Iya, betul. Talhah, talahat. Heeh. Nanti ketika mansub juga kasrah gitu Ustaz ya. Kenapa? Ketika mansub kasrah ya. Oh, iya, ketika mansub dia kasrah karena dia digolongkan jamak apa? Muannats salim. Naam. Hamazat. Baik. Hamazat syayatin. Tidak salah ada ya. Hamazat syayatin dalam hadis ya. Nah, hamazat syayatin. Nah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Muhais. Dan alhamdulillah pertanyaan kemarin telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz pada pertemuan ini. Dan kita tidak bisa melanjutkan ya Ustaz dari latihan-latihan. Oh iya, ini terpaksa kita pending Ustaz ya? Pending, kita tunda untuk minggu depan. Iya, kalau enggak ditunda nanti enggak ada nanti jatah untuk minggu depan. Tapi asilah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan angkat di penghujung kajian kita. Iya. Yeah. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Depok. Iya. Yeah. Jamak dari khizanatun apa Ustaz? Khizanatun khizanat. Iya. Yeah. Bisa juga khizana khazain. Lemari nama khazain. Iya. Yeah. Yeah. Khazain atau khizanat. Ini bisa jamak muannas dan juga bisa jamak taksir. Iya. Yeah. Taksir. Taib. Nah. Kemudian pertanyaan kembali disampaikan dari Bapak Idris, Abu Idris di Jakarta. Yaitu kalimat marhaban, so, apakah dia masdar? Itu pertanyaan yang pertama. Iya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, indi samani sayarat dan indi samanu sayarat, mana yang benar dari keduanya? Ya. Yang pertama dengan samani, ya. Ya. Ada ya, dan yang kedua samanu sayarat. Dan pertanyaan ketiga, al-farku baina khalaf dan wara', perbedaan antara khalfa dan wara'. Iya. Baik, yang pertama marhab itu bukan masdar sharih, tapi dia masdar mimi. Jadi masdar mimi adalah masdar yang diawali oleh mim. Sama seperti qatlun itu masdar asli sharih. Masdar miminya maktal, maknanya sama dengan masdar asli. Ya. Kemudian yang kedua, Sarisan. Samani dengan samanu, samani sayarat. Nah. Dan samanu sayarat, mana yang benar? Sir? Harus pakai iya. Jadi samani sayarat harus pakai iya. Kenapa? Karena dia ini kembali kepada ini kan isim apa? Manqus. Isim manqus. Nah. Kalau dia apa? Kalau dia mudhaf, ianya sabita. Ianya sabita. Jadi samani sayyarat. Samaniyatu kutubin. Samani kurrasat. Ya, asalnya apa? Samaniu, tapi tidak dibaca dhammah. Zahirah. Kenapa? Thiqal. Jadi samani سيارات ماذا ثماني سيارات نعم طيب dan الفرق perbedaan antara khalfa dengan wara والله أعلم sama saja ya karena itu sinonimnya ya khalfa dengan wara خلف البيت وراء البيت ya خلف البيت وراء البيت والله أعلم kalau ada apa lebih dalam lagi mananya tapi saya tidak apa mengetahui ya lebih jauh dari itu ya. Baik, jazakallah khair. Demikian Bapak Abu Idris di Jakarta. Pertanyaan berikutnya, ada tertibi dari 11 dan 12 bagaimana, Ustaz? 11 12? Eh, 6. Tadi kan sudah ya? Oh, belum ya ditulis ya. Iya. Iya, jadi berarti apa? 12, 11 ya? Al-hadi al-hadiya Asyara. Ini mudhakar. Kalau mu'annas Al-hadiyata Asyarata. Nah, kemudian as-sani 12 as-saniya Asyara. Kemudian apa? Mu'annas As-saniyata Asyarata. Iya. Mereka tuh dihidupkan saya Asyarata atau Asyarata? As-saniyata Asyarata. Asyarata di fathah, fathah, na'am. Taib. Baik, demikian bagi pendengar yang bertanya terkait dengan adat tertibi. Kan kalau tidak salah di jilid kedua ya. Enam. Ya. Coba dirujuk kembali ke jilid kedua, itu bahasan adalah bahasan Allahu Akbar al-adat itu, bahasa adat dan tamyiz itu. Enam. Ya. Lihat jilid yang kedua. Baik, ada soal akhir. Okay. طيب نكتفي ها طيب جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم ومشاركتكم وكده tutup pertemuan kita kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menggali dan mempelajari ilmu yang kita cintai yaitu ilmu bahasa Arab serta seperangkatnya wallahu alam subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.